Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan قال وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan dan mereka orang-orang Jahmiyah mengingkari banyak dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadhihi syubahid dallati, yaitu dengan syubhat-syubhat yang sesat ini. Wa qad araftum bima radda alaihim ahlus sunnati, dan sungguh kalian telah mengetahui dengan apa ahlus sunnah membantah mereka. Qala fastahalla man istahalla takfirahum wa dima'ahum min hadzal wajhi. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka menghalalkan, orang yang menghalalkan untuk mengkafirkan mereka orang-orang Jahmiyah dan darah mereka orang-orang Jahmiyah dari sisi ini. Ya'ni kullu hadhihi al-adwa'i wal-kufriyati allati irtakabuha, ya'ni bikulli hadhihi al-adwa'i wal-kufriyati allati irtakabuha istahalla man istahalla takfirahum, yaitu dengan seluruh penyakit-penyakit ini dan kekafiran-kekafiran ini yang mereka orang-orang Jahmiyah melakukannya, menghalalkan orang yang menghalalkan untuk mengkafirkan mereka. Hatta qala al-Bukhariyu inni la astajhilu man la yukaffirul jahmiyata. Sampai-sampai Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh aku menganggap bodoh orang yang tidak mengkafirkan orang-orang Jahmiyah. Qala hadza fi khalqi af'alil ibadi illa man lam ya'rif halahum. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengucapkan ini di dalam kitab beliau yang berjudul Khalqu af'alil ibad, kecuali orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, orang-orang Jahmiyah. Amma an ta'rifa halahum wa ta'rifa kufriyatihim thumma taqula laisu kuffaran fahadha minal jahli wadzalali. Adapun engkau mengetahui keadaan mereka orang-orang Jahmiyah dan engkau mengetahui kekafiran-kekafiran mereka orang-orang Jahmiyah. Kemudian engkau justru mengatakan bahwa mereka orang-orang Jahmiyah tidak kafir. Maka ini termasuk di antara kebodohan dan kesesatan. Hatta inna bna Khuzaimata yukaffiru man yukiru uluwallahi tabaraka wa ta'ala wa yara anna damahu mubahun wa annahu yurma fil mazabili la yudfanu fi maqabiril muslimina wala fi maqabiril yahudi wan nasara min ahlil kitabi wa yarahu akfara minhum. Bahkan sungguh Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala mengkafirkan orang yang mengingkari ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beliau Ibnu Khuzaimah rahimahullah berpandangan bahwa darah orang yang mengingkari ketinggian Allah tabaraka wa ta'ala mubah, boleh ditumpahkan, dan bahwasanya ia dibuang di tempat sampah, tidak dimakamkan di makam-makam kaum muslimin, tidak pula dimakamkan di makam-makam orang-orang Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Dan beliau Ibnu Khuzaimah rahimahullah berpandangan bahwa orang tersebut lebih kafir daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Qala li'anna man radda ayatan min kitabillahi faqad radda al-kitaba kullahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena barang siapa menolak sebuah ayat dari kitabullah, maka sungguh ia telah menolak Alkitab seluruhnya. Wahum raddu ayatin. Padahal mereka orang-orang Jahmiyah menolak banyak ayat. Limadha kaffaruhum wastahallu dima'ahum wa amwalahum lihadas sababi. Li'annahu man radda ayatan min kitabillahi faqad radda kitaballahi kullahu. Kenapa mereka para ulama mengkafirkan orang-orang Jahmiyah dan menghalalkan darah dan harta mereka? Karena sebab ini. Karena barang siapa menolak satu ayat saja dari kitabullah, maka sungguh ia telah menolak kitabullah seluruhnya. Ya'ni hunaka ta'wilun wa hunaka raddun. Yaitu di sana ada ta'wil dan di sana ada penolakan. Ta'wil yaitu mendatangkan penafsiran-penafsiran yang batil fakathirun minal muslimina yaqa'una fi ta'wili ba'dil ayati wala siyamal muta'akhirina. Banyak dari kalangan kaum muslimin terjatuh ke dalam ta'wil sebagian ayat-ayat Al-Quran, terlebih orang-orang belakangan. Fahaulai la yukaffaruna hatta tuqama alaihimul hujjatu. Maka mereka ini, yaitu orang-orang yang melakukan ta'wil, menafsirkan ayat-ayat dengan penafsiran yang batil, mereka tidak dikafirkan sampai tegak pada mereka hujjah. Wa amma man yarudduha fi wadhin nahari yarudduha yaqulu hadha batilun fahadha kafirun la syakka walau radda harfan wahidan. Adapun orang yang menolak sebuah ayat dari Al-Quran dengan terang-terangan, ia menolaknya, ia mengatakan ayat ini batil, maka orang ini kafir tanpa ada keraguan sama sekali. Meskipun ia hanya menolak satu huruf saja. Lau qala fi harfin wahidin laisa minal qur'ani fahuwa kafirun. Seandainya seseorang berkata tentang suatu huruf dari Al-Quran bahwa huruf tersebut bukan bagian dari Al-Quran, maka dia kafir. Qala wa man radda atharan an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama faqad radda al-athara kullahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan barang siapa menolak sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menolak seluruh hadis, khasatanil mutawatirata, terkhusus hadis-hadis yang mutawatir. Idza rafada hadzal haditsa wa qala aqli ma yaqbalu hadzal haditsa kama huwa da'bul aqlaniyyin al-ana wal 'iyadzu billahi. Iza raddahu bihadihil hujjatil khabifati fahada ilhadun fi dinillahi tabaraka wa ta'ala. Apabila seseorang menolak hadis ini dan mengatakan, akalku tidak menerima hadis ini sebagaimana kebiasaan orang-orang yang lebih mendahulukan akal sekarang ini, wal'iyadzu billah, apabila ia menolak hadis dengan alasan yang buruk ini, maka ini merupakan penyimpangan di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. قال وهو كافر بالله العظيم. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan, dan ia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ya'ni man radda atharan au ayatan min kitabillahi, ya'ni radda inkaran wa ibtalan, fahuwa kafirun la syakka. Yaitu barang siapa yang menolak suatu hadis atau sebuah ayat dari kitabullah, yaitu ia menolak dalam bentuk mengingkari dan menggugurkan, maka ia kafir tanpa ada keraguan padanya. Wa idza kana muta'awwilan la yukaffaru illa ba'da iqamatil hujjati, dan apabila ia melakukan takwil, mendatangkan penafsiran yang batil, ia tidak dikafirkan kecuali setelah tegak padanya hujjah. Wa qad yaruddul haditha masalan bihujjati annahu da'ifun kama yakhtalifu ahlul hadithi fi tashihi hadithin wa tad'ifihi. Dan terkadang seseorang menolak hadis, misalnya dengan alasan bahwa hadis tersebut dhaif, sebagaimana ahlul hadis berselisih pendapat tentang pensahihan suatu hadis dan pendhaifannya. Fahuwa masalan yaruddu hadzal haditsa lidha'fihi, maka ia misalnya menolak hadis ini karena kedhaifannya. Hadza la yantabiqu 'alaihi hadzal hukmu, orang ini tidak berlaku padanya hukum ini, yaitu hukum menolak suatu hadis yang tadi telah disebutkan. Li'annahu ittahada fatawassala ila da'fihi, karena ia berijtihad dan ia sampai pada kesimpulan bahwa hadis tersebut da'if. Wa akhuhu yatawassalu ila anna al-haditha sahihun aw hasanun min hadha at-tariqi. Sementara saudaranya sampai pada kesimpulan bahwa hadis tersebut sahih atau hasan dari jalan ini. Wa huwa tawassala ila anna fihi illatan wa anna fihi da'fan. Sementara ia sampai pada kesimpulan bahwa pada hadis tersebut terdapat penyakit hadis, dan bahwasanya pada hadis tersebut terdapat kelemahan. Fahada maujudun bikasratin baina ahli sunnati, maka hal ini banyak didapati di antara ahlus sunnah. Wa idza kanat tad'ifu mabniyan ala qawaida wa usulin wa indahu qana'atun min khilali hadhihil qawa'idi wal usuli anna hadhal haditha da'ifun hadha la yasri alaihi hadhal hukmu. Dan apabila pendhaifan hadis tersebut dibangun di atas kaedah-kaedah dan landasan-landasan, dan ia memiliki kesimpulan yang cukup dari sela-sela kaedah-kaedah dan landasan-landasan ini bahwa hadis ini dhaif, maka orang ini tidak berlaku padanya hukum ini, yaitu hukum menolak hadis yang tadi telah disebutkan sebelumnya. Qala fadamat lahumul muddatu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, lalu berlalulah masa yang panjang pada orang-orang Jahmiyah. Ba'dama dzakara hadzal bala'a alladzi nazala bil ummati 'ala aydil jahmiyati wa bayyana ma 'indahum min ad-dalali wal 'iyadzu billahi qala fadamat lahumul muddatu. Setelah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan musibah ini yang menimpa umat ini melalui tangan-tangan orang-orang Jahmiyah dan menjelaskan kesesatan yang ada pada mereka wal'iyadzu billah, Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala berkata setelahnya, lalu berlalulah masa yang panjang pada orang-orang Jahmiyah, yakni ahdal ma'muni wa ahdal mu'tasimi wa ahdal wasiqi, yaitu masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Hadihil muddatu kanatid daulatu wat tasallutu bi aidil jahmiyati. Masa ini negara dan kekuasaan berada di tangan-tangan orang-orang Jahmiyah. Fafa'alul afa'il asy-syani'ata wa zalamul muslimina zulman la nadhira lahu min safki tima'i was-sijni wal-qahri wa 'adami fakil asra ila asya'a kathiratin jiddan. Maka mereka orang-orang Jahmiyah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, menzalimi kaum muslimin dengan kezaliman yang tidak ada bandingannya, berupa menumpahkan darah, memenjara, menundukkan, tidak melepaskan tawanan, dan masih banyak lagi. Wahuna astankiru maqalahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah wa naqalahu an Ahmad. Dan di sini aku menyebutkan apa yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dan beliau nukil dari Al-Imam Ahmad, annal Imam Ahmad kana yukaffirul jahmiyata ala sabilil umumi. Bahwasanya Al-Imam Ahmad dahulu mengkafirkan orang-orang Jahmiyah secara umum. Thumma yukaffiru ba'du a'yanihim mimman tawaffarat fihim syurutut takfiri. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkan sebagian individu-individu Jahmiyah yang terpenuhi pada mereka syarat-syarat pengkafiran. Thumma yastaghfiru li ba'dihim wa huwa la yastaghfiru li kafirin li anna Allah harrama al-istighfara lil kuffari. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah memohonkan ampun untuk sebagian mereka, dan beliau tidaklah memohonkan ampun untuk orang yang kafir, karena Allah Ta'ala mengharamkan memohonkan ampun untuk orang-orang yang kafir. Wa'ala al-muslimi an yamshiya ala hadhan nasaqi yukaffirul jahmiyata ala al-umumi wa yukaffiru ba'dal a'yani mimman arafa annahu qamat alayhi al-hujjatu wa la yukaffirul akharina li jahlihim hatta taquma alaihimul hujjatu. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berjalan di atas jalan ini, yaitu ia mengkafirkan orang-orang Jahmiyah secara umum dan mengkafirkan sebagian individu-individu Jahmiyah yang ia ketahui telah tegak padanya hujjah, dan ia tidak mengkafirkan yang lainnya karena kebodohan mereka sampai tegak pada mereka hujjah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.